Konsultasi Syariah. Salat sunnah qobliyah di rumah atau di masjid? Pertanyaan. Salat qobliyah lebih dianjurkan di rumah. Tetapi bagaimana jika dikerjakan di rumah, kita tidak mendapatkan shaf pertama ketika jamaah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Secara umum, salat sunnah di rumah lebih utama daripada dikerjakan di masjid. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Yang artinya, sesungguhnya salat seseorang yang paling afdol adalah salat yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Akan tetapi, bagaimana jika dikerjakan di rumah menyebabkan kita tidak mendapatkan shaf pertama ketika berjamaah? Jawabannya, lebih dianjurkan untuk sholat rawatib qobliyah di masjid agar mendapat shaf pertama ketika sholat jamaah. Ada beberapa pertimbangan yang menguatkan pernyataan ini. Pertama, di sana ada dua keutamaan yang saling bersinggungan. Satu, keutamaan sholat sunnah di rumah dan keutamaan ini terkait amal sunnah. Dua, keutamaan mendapat shaf pertama dan keutamaan ini terkait dengan amal wajib. Menimbang kaidah, lebih mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah, turunan dari kaidah ini adalah lebih mengutamakan keutamaan yang terkait dengan amal wajib daripada keutamaan yang terkait dengan amal sunnah. Inilah yang diistilahkan para ulama dengan menggabungkan yang cabang kepada pokoknya. Dengan melihat pokoknya, kita bisa mengembalikan cabangnya. Selanjutnya, kita bisa membandingkan masing-masing pokoknya. Demikian keterangan Syekh Dr. Muhammad Mukhtar Ash-Shinkiti. Kedua, ketika ada dua maslahat, yang satu memiliki badal atau pengganti, dan yang satu tidak memiliki badal, maka diutamakan yang tidak memiliki badal. Satu, sholat sunnah di rumah ada badalnya, yaitu dikerjakan di masjid. Dua, mendapatkan shaf pertama tidak ada badalnya. Orang yang tidak mendapatkan shaf pertama tidak bisa diganti dengan shaf kedua. Ulama memberi kaidah, mendahulukan maslahat yang tidak memiliki badal daripada maslahat yang memiliki badal. Karena maslahat yang memiliki badal nanti bisa diganti dengan badalnya. Ketiga, lebih dekat dengan praktek para sahabat. Mereka telah bersiap di masjid sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Sewaktu kami di Madinah, apabila sudah adzan untuk salat maghrib, para sahabat berlomba mendapatkan tiang masjid, lalu mereka salat dua rakaat. Hingga ada orang luar yang masuk masjid, dia menyangka salat maghrib telah dimulai." Karena saking banyaknya, ia mengerjakan sholat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, keutamaan mendapatkan shaf pertama lebih besar. Karena saking besarnya, orang yang tahu akan rela untuk berundi agar bisa mendapatkannya. Nabi SAW bersabda, "Walau ya'lamuna ma fis shafil muqaddami lastahamu." Yang artinya, andai mereka tahu keutamaan shaf terdepan, mereka akan berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.